Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. وهذا المجلس الحادي والعشرون في قراءة كتاب تفسير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم لفضيلة شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله. الحمد لله segala puji bagi Allah رب semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para duyufur rahman, tamu-tamu Allah, semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan juga taufiknya kepada kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang husna dan juga sifat-sifatnya yang ulia, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di dunia di dalam satu agama dan Nabi yang satu, syariat yang satu, semoga Allah SWT mengumpulkan kita di dalam surganya. Dan ini adalah majelis yang ke-21, pertemuan yang ke-21 di dalam pembacaan kitab Tafsirun Nasik bi Ahkamil Manasik ala Dhaw'il Kitabi wa Sunnah wal Ma'thuri 'an Sahabah, yang dikarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah. Masuk pada pembahasan yang baru setelah kita menyelesaikan tentang masalah ihram dan perincian hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah ihram. Beliau ingin memberikan pengajaran kepada kita tentang masalah at-talbiyah. Tentang masalah at-talbiyah, beliau mengatakan at-talbiyatu, yang pertama, al-awwal, at-talbiyatu masdaru labba, ay qala fil umrati wal hajj labbaik. Jadi masuk dengan talbiyah, dan sangat perlu sekali khususnya para jamaah haji dan juga umrah mendalami apa yang dimaksud dengan talbiyah. Karena talbiyah ini adalah syiar. Ini adalah syiar kita di dalam melakukan ibadah haji dan juga umrah. Bahkan sebagian ulama ada yang memasukkan ucapan talbiyah ini sebagai salah satu di antara rukun-rukun haji. Bahkan sebagian ulama ada yang memasukkan mengucapkan talbiyah ini sebagai salah satu rukun. Artinya rukun, apabila sampai salah seorang di antara jamaah haji tidak mengucapkan talbiyah selama hajinya, maka tidak sah hajinya. Maka tidak sah hajinya. Dan ini menunjukkan bagaimana kedudukan talbiyah di dalam ibadah ini. Baik, yang dimaksud dengan talbiyah, kata Syekh, adalah masdar dari labba. Kata dasar dari labba. Yang artinya, seseorang mengatakan di dalam umrah dan juga hajinya, labbaik. Seseorang mengatakan ya di dalam umrah dan juga hajinya mengatakan labbaik. Wa qad marra qariban anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inda ihramihi, dan sudah berlalu sebelumnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika beliau dalam keadaan ihram, labbaika umratan wa hajjatan. Labbaika umratan wa hajjatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di dalam haji dan juga umrahnya, labbaika di dalam ihramnya, labbaika umratan wa hajjatan. Karena saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan haji qiran, melakukan haji qiran, sehingga beliau mengatakan labbaika umratan wa hajjah. Baik, kalau tamattu bilang apa? Labbaika umrah. Kalau ifrad mengatakan labbaika hajjan, dan semuanya dinamakan dengan talbiyah. Wa labbaik jawabun hasanun yujibu bihi man nudiya. Dan ucapan labbaik, yaitu di dalam bahasa Arab, ini adalah jawabun hasan. Ini adalah jawaban yang bagus. Ketika seseorang ingin menjawab orang yang memanggilnya. Jadi orang Arab apabila dipanggil oleh seseorang, ya, dan dia ingin menjawab dengan jawaban yang enak, yang bagus, yang menunjukkan kecintaan dia, dan dipanggil dalam keadaan dia senang dipanggil, maka mereka mengatakan apa? Labbaik. Mereka mengatakan labbaik. Wa qad jaa fi ahaditha anna 'adadan min as-sahabah radhiyallahu anhum idza nadahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala ahaduhum labbaika ya rasulullah. Dan telah datang di dalam beberapa hadis bahwasanya beberapa sahabat radhiyallahu anhum apabila dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salah seorang di antara mereka mengatakan labbaika ya rasulullah. Ya, ini jawaban para sahabat atau beberapa sahabat di antaranya ketika dipanggil oleh Nabi, kekasih mereka, orang yang sangat mereka cintai, maka mereka mengatakan labbaika ya rasulullah, menunjukkan bahwasanya mereka mendengar panggilan tersebut dan siap untuk diperintahkan dan siap untuk menerima anjuran dan juga perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ba'dihha labbaika wa sa'daik. Dan di dalam sebagian lafaz mereka, yaitu para sahabat, mengatakan labbaika wa sa'daik. Intinya di situ ada kalimat labbaik. Di situ ada kalimat labbaik. Sekali lagi, ini adalah jawaban yang indah dan baik bagi orang yang memanggil kita. Wa minha fi sahih al-Bukhari ma jaa fil ahadith wa fi kitab al-adab min sunani Abi Dawud. Dan di antaranya adalah apa yang ada di dalam sahih al-Bukhari, datang di dalam beberapa hadis, wa fi kitab al-adab min sunani Abi Dawud, demikian pula di dalam kitab al-adab dari sunan Abu Dawud, babun fir rajuli yunadi yunada fayaqulu labbaik. Bab seorang dipanggil fayaqul, kemudian dia mengatakan labbaik. Wa fi kitabil adab al-mufrad lil Imam al-Bukhari babu man yaqulu labbaik 'inda al-jawab. Demikian pula al-Imam al-Bukhari di dalam kitab beliau al-Adabul Mufrad membuat sebuah bab yang judulnya bab orang yang mengatakan labbaik ketika dia menjawab panggilan. Baik. Jadi di sini intinya para ulama, para muhaddisin, di antaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari yang di dalam kitab beliau membuat bab khusus yang menunjukkan bahwasanya ucapan labbaik diucapkan bagi orang yang ingin menjawab dengan jawaban yang baik bagi orang yang memanggilnya. Kemudian Syekh mengatakan, apa hubungannya dengan ucapan talbiyah yang kita ucapkan ketika haji dan umrah? Wallahu azza wa jal da'a an-nasa lihajjil baitil haram faqala li nabiyhi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Ya. Kemudian Syekh menjelaskan, dan Allah azza wa jal telah memanggil manusia. Ya, telah memanggil manusia, mengajak manusia li hajjil baitil haram, untuk melakukan haji di rumah Allah. Di dalam ayat apa? Di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan kepada nabinya Ibrahim alaihi salatu wasalam, yang artinya itu di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-27, wa adzin fin nas, hendaklah engkau beritahukan kepada manusia. Adzin, adzana yu'adzinu, memberitahukan. Ya, adzin finnas, beritahukan kepada manusia, kabarkan kepada mereka bil haji, supaya mereka melakukan ibadah ibadah haji. Berarti Allah menyuruh nabinya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk mengajak manusia, dan ini adalah panggilan dari Allah supaya mereka melakukan haji ke Baitullah. Ya, ya'tuka rijalan, maka akan datang ke Baitullah orang-orang yang berjalan kaki. Ini sudah dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya nanti apabila manusia dipanggil untuk melakukan haji ke Baitullah, maka ya'tuka rijalan, akan datang ke Baitullah ya orang-orang yang datang dalam keadaan apa? Rijalan, ya ala arjul, yang mereka berjalan dengan kaki mereka. Ya, dan ini tidak mereka lakukan ya pada kesempatan yang lain, tapi karena mereka rindu ya dengan Baitullah, dengan rumah Allah yang setiap hari mereka berkiblat ya kepadanya, melakukan sholat kepadanya. Kemudian akhirnya mereka pun ya meskipun dengan berjalan kaki, mereka datang ke Baitullah untuk melaksanakan haji ke Baitullah dan memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Wa ala kulli dhamirin, demikian pula ada di antara mereka yang datang di atas dhamir. Dhamir artinya adalah unta. Ya, datang ke Baitullah dengan menaiki kendaraan. Jadi ada yang berjalan kaki dan ada di antara mereka yang naik kendaraan. Ya'tina min kulli fajjin amin. Mereka akan datang dari tempat-tempat yang jauh. Ya, mereka akan datang dari tempat-tempat yang jauh. Dan ini adalah termasuk sesuatu yang luar biasa ya. Allah SWT menjadikan ya hati-hati manusia ini, mereka sangat ya sangat memperhatikan ya, dan dengan Ka'bah, dengan Baitullah, dan kerinduan mereka terhadap Baitullah ini tidak habis-habisnya. Dan memang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Nabi Ibrahim berkata dan berdoa kepada Allah, waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia ini senantiasa tahwi ilaihim, yaitu senantiasa ingin ke sana. Ya, dan ini yang dirasakan oleh ya kita dan juga bapak-bapak sekalian dan kaum muslimin ya, setiap kali mereka datang ke sini, maka bukan berarti habis kerinduan mereka, tapi mereka ingin kembali dan kembali lagi ke Baitullah. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Fa idza wasala al-muslim, baik. Kalau itu adalah panggilan, maka sangat munasib sekali ya, sangat pas sekali apabila seseorang di dalam hajinya dan juga dalam umrahnya mengucapkan apa? Labbaik. Ya, sangat munasib sekali, sangat pas sekali apabila seseorang di dalam haji dan umrahnya mengatakan labbaik. Ini adalah jawaban yang paling baik ya ketika seseorang dipanggil, dan yang memanggil di sini siapa? Allah. Maka kita mengatakan labbaika hajjan, labbaika umrah, labbaika hajjan wa umrah. Ya, ini adalah talbiyah secara bahasa. Fa idza wasala al-muslimu ila al-miqat wa daqala fi an-nusuki ata bi talbiyah. Apabila seseorang muslim sudah sampai miqat dan sudah masuk di dalam ibadahnya, yaitu sudah niat, ata bi talbiyati, maka dia mengucapkan talbiyah. Wa ma'na dhalik annaka da'autani ya rabbi li hajji baitika wa yassarta li as-sabila ila dhalik. Falabbaik Allahumma labbaik, wa ma'na labbaik Allahumma labbaik ay ijabatan ba'da ijabah. Kapan seseorang mengucapkan talbiyah? Apabila dia sudah sampai miqat dan sudah ihram, yaitu sudah niat. Ya, maka setelah itu dia baru mengucapkan talbiyah. Dan makna dari talbiyah adalah engkau mengatakan wa makna dzalik, dan maknanya sesungguhnya engkau ya Allah, sesungguhnya engkau ya Allah telah memanggilku untuk melakukan haji ke rumahmu, dan engkau telah memudahkan bagiku jalan menuju ke sana. Falabbaika Allahumma labbaik, maka labbaik Allahumma labbaik. Kemudian Syekh mengatakan, dan makna labbaik Allahumma labbaik adalah ai ijabatan ba'da ijabah. Baik. Tadi kita mengetahui ya labbaik adalah jawaban yang baik bagi orang yang memanggil kita. Kenapa di sini diucapkan beberapa kali? Ya, labbaika Allahumma labbaik. Diulang berapa kali? Dua kali, bahkan selanjutnya diulang empat kali. Ya, labbaika la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berarti diucapkan berapa kali? Empat kali dalam satu lafaz. Kenapa di sini diulang-ulang? Ada maknanya di dalam bahasa Arab, ai ijabatan ba'da ijabah. Aku menjawab setelah menjawab. Artinya, ya kita memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ketaatan ya kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, ini bukan hanya sekali, tetapi ijabatan ba'da ijabah. Ya, setelah taat, taat lagi. Setelah taat, taat lagi dan seterusnya. Ya, makanya diulang-ulang ya ucapan labbaik ya di dalam kalimat talbiyah, karena maknanya adalah ijabatan ba'da ijabah. Ya, setelah menjawab, menjawab lagi. Setelah mentaati, mentaati lagi. Itu maksudnya. Baik. Kemudian poin yang kedua adalah tentang bagaimana cara mengucapkan talbiyah. Wasifatu talbiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam labbaik Allahumma labbaik labbaika la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian cara atau sifat talbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah labbaik Allahumma labbaik labbaika la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kalau bisa dihafal, ya, dihafal sehingga nanti pas waktunya kita membaca, tidak perlu kita membaca kitab lagi atau membaca buku lagi. Dan alhamdulillah, ya, talbiyah ini tidak panjang. Ya, dan kita sering mendengar, demikian pula kita kalau sering membacanya, insya Allah hafal. Ya, dalam satu jam atau kurang dari itu kita insya Allah sudah hafal. Faqad rawa al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna talbiyat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dan di dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar bahwasanya talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sama lafaznya dengan apa yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari di dalam hadis sebelumnya. Wa fi riwayatin 'inda al-Bukhari wa Muslim aqaba aw aqiba dzikri talbiyah. Dan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim setelah menyebutkan talbiyah la yazidu ala ha'ula'il kalimat, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menambah selain kalimat-kalimat tadi. Jadi tidak menambah ucapan talbiyah ya dengan kalimat-kalimat yang lain, tetapi lafadznya seperti yang tadi kita bacakan. Waja'at talbiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadits Jabir At-Tawil fi sahih Muslim bimithli hadits Ibnu Umar wa aidan fi sahih al-Bukhari min hadits Aisyah duna la syarika lak fi akhirih. Kemudian telah datang talbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jabir yang panjang yang ada di dalam Sahih Muslim semisal dengan apa yang ada di dalam hadis Abdullah ibnu Umar, sama lafadznya. Dan demikian pula di dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha duna la syarika lak, tetapi tidak disebutkan la syarika lak fi akhirih, di dalam akhirnya. Di dalam sebagian lafaz ia tidak menyebutkan la syarika lak, hanya mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaika la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, sudah, tanpa mengatakan la syarika lak. Wa rawa an-Nasa'i fi sunanihi bi isnadin sahihin ala syartil Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana min talbiyati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam labbaika ilahal haq. Dan di dalam sunan An-Nasa'i ya dengan sanadnya yang sahih dan syaratnya sama dengan syarat Bukhari dan Muslim. Yang sekedar tambahan ilmu, Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, kalau beliau mendatangkan sebuah hadis yang di dalam kitabnya, maka syaratnya berat. Yang mereka memiliki syarat-syarat yang berat, tidak memasukkan di dalam kitab beliau Sahih Bukhari dan juga Muslim kecuali apabila rawinya memenuhi syarat-syarat tersebut. Ya, dan ini syarat yang berat yang jarang sekali para ulama ahli hadis memiliki syarat-syarat tersebut. Dan meskipun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i yang di dalam sunannya, tetapi ala syartil Bukhari wa Muslim, rawi-rawi yang disebutkan di dalam hadis ini oleh Imam Nasa'i ini sama dengan syarat yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, beliau mengatakan dahulu termasuk talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan labbaika ilahal haq. Yang di antara lafaz talbiyah yang pernah dibaca oleh Nabi adalah apa? Labbaika ilahal haq. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat menceritakan kepada kita sesuai dengan apa yang dia dengar. Tadi disebutkan la yazidu ala haula'il kalimat. Ya, sebagian sahabat mengatakan dahulu Nabi SAW tidak menambah dari kalimat-kalimat tadi. Ya, ini sesuai dengan ilmu beliau saat itu mendengarnya yang demikian. Nabi tidak menambah dari kalimat-kalimat tadi. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan dan beliau mendengar pada kesempatan yang lain bahwasanya Nabi mengatakan labbaika ilahal haq. Labbaika ilahal haq. Ilahal haq artinya adalah Tuhan yang benar. Sesembahan yang benar, karena sesembahan banyak di dunia. Ya, ada orang menyembah matahari, ada orang menyembah bulan, ada orang menyembah patung, ada orang menyembah syaitan. Ya, ada orang menyembah hewan. Al-alihah, tuhan-tuhan yang disembah di dunia banyak. Tetapi yang hak dan yang memang berhak untuk disembah dan dialah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta, hanya satu yaitu Allah Azza wa Jalla. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian karena Allah adalah Tuhan yang berhak disembah dan dialah yang benar, yang hak. Adapun sesembahan selain Allah, maka mereka adalah sesembahan yang batil, yang tidak pantas dan tidak boleh untuk disembah. Baik. Kemudian Syekh mengatakan wa fi sahih Muslim aqibal hadis wa kana Abdullah bin Umar yazidu fiha labbaika labbaika wa sa'daik wal khairu bi yadaik labbaika war raghba'u ilaika wal amal. Di dalam sahih Muslim Abdullah bin Umar menambah talbiyahnya dengan mengatakan labbaika labbaika wa sa'daik wal khairu bi yadaik labbaika war raghba'u ilaika wal amal. Ini pernah diucapkan oleh Abdullah ibn Umar ya di dalam talbiyahnya, dan ini menunjukkan bahwasanya seseorang tidak harus hanya mengatakan apa talbiyah yang masyhur tadi, ya, yang labbaika allahumma labbaik labbaika la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tapi seandainya seseorang mengucapkan talbiyah yang lain, khususnya yang datang dari para sahabat, yang datang dari para sahabat seperti ini, maka silakan dia bervariasi di dalam mengucapkan talbiyahnya. Wa fi sahih Muslimin aidan akib al hadis wa kana Abdullah ibn Umar yaqulu kana Umar ibn Khattab yuhillu bi ihlali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min haula'il kalimat wa yaqul labbaik allahumma labbaik labbaika labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik labbaika wa raghba'u ilaika wal amal. Kemudian di dalam sahih Muslim dahulu Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab, yaitu bapak beliau, ya yuhillu bi ihlali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan ihram, melakukan niat dengan ihlalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan ucapan ini, itu apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaika labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik, labbaika war raghba'u ilaika wal amal. Ini diucapkan siapa? Umar Ibnu Al-Khattab dan beliau adalah Khulafa Ar-Rasyidin, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil Khulafa'ir Ar-Rasyidin." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah para Khulafa Ar-Rasyidin. Dan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, "Iktadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Hendaklah kalian meniru dua orang yang datang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi ini adalah termasuk sunnah Khulafa Ar-Rasyidin. Ya, ucapan talbiyah, ya ternyata ada beberapa lafaz. Ya, kalau bisa kadang kita membaca yang ini, kadang membaca yang itu. Ya, dan ini adalah termasuk menghidupkan sunnah. Ya, termasuk menghidupkan sunnah. Kalau tidak hafal bisa membaca. Ya, kalau tidak hafal bisa membaca, meskipun hanya diamalkan sekali atau dua kali, ya maka itu sudah bagus. Ya. Dan kita sudah dianggap menghidupkan sunnah. Baik. Kemudian poin yang ketiga, waqad istamalat talbiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala itsbati at-tauhid wal bara'ati minasyirk wa huwa muqtada kalimati al-ikhlas la ilaha illallah. Syekh kemudian poin yang ketiga, setelah menyebutkan tentang beberapa lafaz talbiyah, beliau mengatakan bahwasanya talbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandung itsbat at-tauhid wal bara'ati minasyirk. Mengandung makna yang agung. Apa makna yang terkandung di dalam talbiyah? Sehingga ini adalah menjadi syiar di dalam haji dan juga umrah kita, karena isinya adalah tentang masalah penetapan tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan. Menetapkan tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan. Ini adalah inti dari kalimat talbiyah. Dan kita tahu, ya, berlepas diri dari kesyirikan dan menetapkan tauhid, inilah inti dari kalimat la ilaha illallah, yang merupakan afdalul kalimah. Ya, ucapan yang paling afdal, yang dengannya seseorang masuk ke dalam agama Islam. Apabila dia ingin masuk ke dalam agama Islam, maka harus bersyahadat, bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembah yang berhak disembah kecuali Allah. Syekh mengatakan, wa huwa muqtada kalimatil ikhlas. Dan kalimat ini, itu makna menetapkan tauhid dan berlepas dari kesyirikan, ini adalah konsekuensi dari kalimat ikhlas la ilaha illallah. Karena sesungguhnya fa inna qawlahu labbaik Allahumma labbaik bima'na illallah. Perhatikan bagaimana hubungan antara kalimat la ilaha illallah dengan kalimat talbiyah. Karena sesungguhnya ucapan labbaik Allahumma labbaik maknanya sama dengan illallah. Ya, labbaik Allahumma labbaik maknanya sama dengan illallah. Berarti kita ketika mengatakan labbaik Allahumma labbaik, menetapkan bahwasanya Allah adalah satu-satunya sesembahan. Ya, kita tidak mengatakan labbaika siapa misalnya, ya. Tetapi kita hanya mengatakan labbaika Allahumma. Berarti kita hanya menuju kepada Allah Azza wa Jalla, hanya menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Ya, tidak seperti yang diucapkan oleh sebagian yang mengatakan labbaika ya Husain, atau labbaika ya Badawi, atau labbaika ya fulan ya fulan. Berarti ini sudah menetapkan adanya sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Tapi kita mengatakan apa? Labbaik Allahumma labbaik. Ini semakna dengan kalimat illallah, hanya Allah. Wa qawluhu la syarika lak bima'na la ilaha. Dan ucapan kita ketika mengatakan la syarika lak semakna dengan kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan. Maksudnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sehingga kalimat la syarika lak artinya dalam bahasa kita adalah tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah, baik sebagai seorang nabi atau seorang malaikat atau seorang atau haiwan atau syaitan atau yang lebih besar dari atau yang lebih kecil. Tidak ada sekutu bagi Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah di dalam menciptakan. Tidak ada sekutu bagi Allah di dalam memberikan rezeki. tidak ada sekutu bagi Allah di dalam mengatur alam semesta. Allah melakukan itu dengan sendiri. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kalau demikian, ya tidak boleh seseorang menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian wal hajju ka ghairihi minal ibadat yajibu ada'uhu khalisan liwajhillah wa an yakuna mutabiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengatakan, dan haji seperti ibadah-ibadah yang lain harus dilakukan dengan ikhlas liwajhillah, karena mengharap wajah Allah, dan dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca talbiyah, ya, dan kita mengetahui bahwasanya isinya adalah semakna dengan kalimat la ilaha illallah, yang intinya ini adalah kalimat ikhlas. Hanya menginginkan Allah dan tidak menginginkan selain Allah. Ya, pahala dunia tidak kita inginkan. Ya. Seperti misalnya pujian manusia, kemudian sanjungan manusia, ya, atau niat-niat yang lain yang tidak baik. Yang kita inginkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang mengucapkan talbiyah, maka seharusnya dia menjadi orang yang ikhlas di dalam ibadah hajinya. Karena dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika lak. Labbaik, tidak ada sekutu bagimu. Yaitu di dalam ibadah saya tidak menginginkan selain Engkau ya Allah. Nah, ini pentingnya kita memahami makna talbiyah. Karena terkadang, bahkan sering, apabila seseorang tidak memahami makna talbiyah, dia mengucapkan talbiyah meskipun mengucapkan 100 kali, 200 kali, tapi kalau dia tidak memahami maknanya, maka masih sering terjadi terjatuh di dalam riya di dalam hajinya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mudah terjadi, apalagi haji adalah sesuatu yang kelihatan, tidak bisa disembunyikan. Ya, seseorang mengeluarkan uang yang banyak dan seterusnya, dan dilihat oleh orang lain, diketahui kabarnya oleh orang lain. Berbeda dengan sedekah, seseorang bisa menyembunyikan sedekahnya. Salatnya bisa dia sembunyi dalam salatnya. Berpuasa bisa dia sembunyikan, tetapi haji dan juga umrah ini sulit. Dan ujian di dalam masalah niat lebih sulit. Ya. Oleh karena itu, jangan sampai di dalam ibadah haji kita menginginkan ya selain Allah Azza wa Jalla, selain pahala dari Allah. Dan Allah telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait." Dan bagi Allah atas manusia melakukan haji ke Baitullah. Allah mengatakan walillah. Artinya adalah untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Ya, dan ini adalah isyarat tentang harusnya ikhlas di dalam ibadah haji. Dan Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Hendaklah kalian menyempurnakan haji dan umrah karena Allah. Dan di dalam hadis qudsi Allah mengatakan man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Ana aghna asy-syuraka'i 'an syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan dan dia menyekutukan aku di dalam amalan tersebut, taraktuhu wa syirkah, maka aku akan meninggalkan dia dan juga sekutunya. Para ulama mengatakan, ditinggalkan oleh Allah, maksudnya adalah tidak diberikan pahala. Tidak diberikan pahala, yaitu apabila rusak niatnya di dalam haji, ya, maka akan mendapatkan kerugian, yaitu tidak mendapatkan pahala. Dan ini sesuai dengan tingkat riya yang dia miliki, semakin parah riya tersebut dan semakin besar, maka tentunya semakin besar pula pahala yang akan hilang dari dirinya. Ya. Dan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan orang yang ingin amalannya diterima oleh Allah adalah berusaha untuk melawan ya bisikan-bisikan yang kadang datang ya untuk merusak ya amal ibadah kita. Dan tentunya tidak ada cara yang lebih bagus dan lebih jitu daripada kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu meminta kepada Allah supaya dimudahkan di dalam memiliki keikhlasan. Karena tidak mungkin kita bisa meraih dan mendapatkan keikhlasan kecuali apabila dibantu dan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan wal ikhlasu wal mutaba'atu syarta qabulil amal. Ikhlas dan juga mutaba'ah, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah dua syarat diterimanya amal. Kita semua ingin diterima amalannya. Ya, ingin diterima amalannya. Dan syarat diterima amal adalah ikhlas dan juga sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang ikhlas tetapi amalannya tidak sesuai dengan sunnah Rasul, tidak diterima. Demikian pula sebaliknya, sesuai dengan sunnah Rasul tetapi tidak ikhlas juga tidak akan diterima. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah dialah yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih ahsan amala, yang lebih baik amalannya. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya? Seorang ulama, dan beliau adalah guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, namanya Fudail Ibn Iyad. Fudail Ibn Iyad meninggal kurang lebih tahun 180-an Hijriah. Beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, ahsanu amala, mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Ahsanu amala, amalan yang paling ahsan adalah yang paling ikhlas dan yang paling aswab. Aswab artinya adalah yang paling benar. Yang paling benar. Kemudian murid-muridnya bertanya kepada beliau, ya, ya Aba Ali, wahai Abu Ali, ini adalah kunyah beliau, ma ahsanuhu wa ma aswabuhu. Apa yang dimaksud dengan ma akhlasuhu wa aswabuhu? Apa yang dimaksud dengan paling ikhlas dan paling benar? Ingin ditafsirkan atau ingin dijelaskan lebih gamblang, apa maksudnya lebih ikhlas atau paling ikhlas dan paling benar itu maksudnya apa? Maka Abu Ali Fudhal ibn Iyad mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Beliau mengatakan sesungguhnya amalan itu amalan apa saja, apabila dilakukan dengan ikhlas tetapi tidak benar, tidak akan diterima. Jadi salah orang yang mengatakan yang penting kan ikhlas, gak tahu ibadahnya sesuai dengan sunnah atau tidak, yang penting kan ikhlas. Ini salah. Beliau mengatakan innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan apabila dia ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah, maka tidak akan diterima. Wa idza kana sawaban, dan apabila dia adalah benar, wa lam yakun khalisan, tetapi tidak ikhlas, juga tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai ya amalan tersebut menjadi amalan yang ikhlas sekaligus benar. Baik, kemudian beliau mengatakan al khalisu ayyakuna lillah was-shawabu ayyakuna 'ala sunnah. Jadi maksud dengan ikhlas adalah dilakukan karena Allah, dan yang dimaksud dengan benar adalah dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikan ikhlas, demikian pula perhatikan amalan zahir kita. Allah tidak hanya melihat hati kita tetapi juga melihat amalan zahir kita. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna allaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, beliau mengatakan sesungguhnya Allah tidak melihat pada harta kalian, ya, dan tidak melihat pada jasad kalian. Ya, tingginya derajat di sisi Allah tidak dilihat dari harta dan juga jasad, tampan, cantik, jelek atau tidak, kaya atau miskin, enggak dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah melihat pada qulubikum wa a'malikum. Allah melihat pada hati kalian dan juga amalan kalian. Jadi hatinya, keikhlasannya dilihat. Demikian pula amalan kita, ya, sesuai dengan sunnah atau tidak juga dilihat oleh Allah Azza wa Jal. Baik. Kemudian washtamala talbiyatu aidan ala ta'zimillahi wasthana'i alaih, dan talbiyah juga berisi tentang pengagungan kepada Allah dan pujian kepada Allah, wa annahu subhanahu wa ta'ala malikul mulk al-mutafaddil bin ni'am al-mustahiqqu lil hamdi wa sana, dan bahwasanya Allah dialah yang menguasai kerajaan ini dan dialah yang memberikan kenikmatan yang berhak untuk dipuji dan disanjung. Wa amma talbiyatul musyrikin fa hiya mustamilatun ala naqdi tauhid bisyirk. Adapun talbiyah orang-orang musyrikin, perhatikan, ternyata orang-orang musyrikin dahulu juga mengucapkan talbiyah, ya, isi dari talbiyah mereka adalah kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid. Id yaquluna fi talbiyatihim labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Perhatikan, mereka mengatakan, ya, dan ini ada di dalam Sahih Muslim, mereka mengatakan di dalam talbiyah mereka, labbaika la syarika lak, sama dengan kita awalnya, labbaika la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Tetapi ditambah oleh mereka, illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang itu adalah milikmu. Berarti mereka menetapkan di sana ada sekutu bagi siapa? Bagi Allah Azza wa Jalla. Makanya dinamakan musyrikun. Mereka telah menyekutukan Allah karena meyakini di sana ada sekutu selain Allah. Tamlikuhu wa ma malak. Engkau menguasai mereka dan apa yang mereka miliki. Jadi mereka menetapkan di sana ada syarik. Ya, karena mereka mengatakan illa syarikan, kecuali sekutu yang itu adalah milikmu. Dan mereka memahami bahwasanya sekutu itu adalah dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah ucapan talbiyah yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin dan isinya adalah kesyirikan. Fa fi sahih Muslimin an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana al-musyrikun yaquluna labbaika la syarika lak labbaik. Dan di dalam Sahih Muslim, ya, berarti hadisnya sahih dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai beliau. Beliau mengatakan dahulu orang-orang musyrikin mengatakan labbaika la syarika lak labbaik. Qala fa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailakum qad. Ketika mendengar ucapan orang-orang musyrikin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam gembira. Ya, karena kalimat tadi labbaika la syarika lak labbaik berarti isinya apa? Tauhid. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wailakum, celaka kalian, cukup. Artinya sampai di sini aja ngomongnya. Enggak usah ditambah. Ya. Fayaqulun, tetapi mereka mengatakan illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ternyata mereka menambah lagi dengan mengatakan kecuali sekutu yang itu adalah milikmu, engkau memilikinya dan apa yang mereka miliki. Nah, ketika ditambah dengan ucapan ini berarti menjadi ucapan yang syirik. Ya, Nabi SAW sudah mengatakan qad sudah cukup ini saja. Tapi ternyata ditambah oleh mereka dengan ucapan yang syirik. Yaquluna hadza wa hum yatufuna bil bait. Mereka mengucapkan ucapan ini sedangkan mereka dalam keadaan tawaf di rumah Allah. Jadi mereka orang-orang musyrikin dulu tawaf di rumah Allah, tetapi mereka mengucapkan talbiyah yang isinya adalah kesyirikan. Wa ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam wailakum qad ay iqtasiru ala hadzal kalam alladhi huwa tauhidun fala tudhifu ilayhi syirka. Dan makna dari ucapan beliau celaka kalian, cukup, maksudnya adalah cukupkanlah diri kalian mengucapkan ucapan ini saja yang merupakan kalimat tauhid, maka janganlah kalian menambah sesuatu dari yang lain, yaitu yang berupa kalimat syirik. Baik, masih ada 2 poin. Mau dilengkapi atau dilanjutkan dengan tanya jawab? Gimana? Lengkapi aja ya. Baik, biar selesai talbiyahnya. Yang keempat, wa yustahabbu lirrijal raf'u shauti bitalbiyah. Yang keempat, disunahkan bagi laki-laki untuk mengangkat suaranya ketika bertalbiyah. Li hadits Sa'ibi Ibnu Khallad radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ja'ani Jibril fa qala li ya Muhammad mur ashabaka ay yarfa'u aswatahum bitalbiyah. Rawahu An-Nasa'i wa ghayruhu bi isnadin sahih. Karena hadits As-Sa'ib Ibnu Khallad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan Jibril telah datang kepadaku dan mengatakan wahai Muhammad, perintahkanlah para sahabatmu untuk mengangkat suara-suara mereka ketika bertalbiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i dan juga yang lain dengan sanad yang sahih menunjukkan apa? Untuk laki-laki disunahkan mengeraskan apa? Mengeraskan suaranya. Dan ini perbedaan antara laki-laki dan wanita di dalam talbiyah. Untuk laki-laki dikeraskan suaranya. Wa ammal mar'atu fa inna takhfidu sawtaha bitalbiyah. Adapun wanita maka merendahkan suaranya di dalam talbiyah. Qala Tirmidzi aqibal hadis, berkata Tirmidzi setelah menyebutkan hadis di atas, wa yukrahu laha raf'u sawti bitalbiyah, dan dibenci bagi seorang wanita mengangkat suara ketika bertalbiyah. Ya, jadi untuk ibu-ibu, istri dan juga anak atau yang lain, maka kita ingatkan ketika bertalbiyah jangan mengeraskan suara. Dan ini ucapan At-Tirmidzi. Ya, al-Imam At-Tirmidzi ini termasuk ulama zaman dahulu, yang muridnya Imam Ahmad. Beliau mengatakan dibenci bagi seorang wanita untuk mengangkat suaranya di dalam bertalbiyah. Baik, apa hikmahnya? Kenapa tidak boleh mengangkat suara? Karena suara wanita adalah aurat. Ini bisa menjadi fitnah bagi laki-laki. Ya. Dan di dalam masalah ibadah pun, ya, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di dalam masalah ibadah pun, ya, wanita jangan mereka mengeraskan suaranya. Bahkan ketika imam salah, maka seorang wanita atau makmum wanita melakukan apa? Ya, melakukan ya isyarat dengan tangannya dan tidak mengucapkan subhanallah. Lain dengan laki-laki, maka dia mengucapkan subhanallah. Ini adalah penjagaan dari Allah Azza wa Jalla, karena kita tahu bahwa suara wanita ini adalah ya fitnah bagi laki-laki. Yang terakhir, wa yabda'u fi talbiyah min hinil ihram bil hajj awil umrah. Kapan dimulai talbiyah? Talbiyah dimulai dari semenjak ihram, haji atau umrah. Jadi ucapan talbiyah dimulai semenjak ihram. Sebelum ihram, ya, tidak disyariatkan untuk mengucapkan talbiyah. Wa yaqta'u al-hajju at-talbiyata bintihai ramyi jamratil aqabah. Dan seorang jamaah haji selesai melakukan talbiyah atau memutus talbiyahnya apabila sudah selesai melempar jamrah aqabah. Jadi ihram ada dua, ada ihram haji, ada ihram umrah. Ihram haji yang dimulai nanti pada tanggal 8, ya, dan kita mulai ihram haji kemudian mengucapkan talbiyah, terus kita membaca talbiyah ketika di Mina, ketika di Arafah, ketika di Muzdalifah, ketika sampai Mina kembali, sehingga kita melempar jamrah Aqabah. Ya, pada tanggal 10 melempar jamrah Aqabah 7 kali, ya 7 krikil. Setelah selesai krikil yang ketujuh, setelah itu kita putus apa? Talbiyah. Berarti setelah itu sudah tidak disyariatkan membaca apa? Talbiyah. Yang ada hanya membaca takbir. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ya. Adapun talbiyah ihram haji, maka selesainya adalah sampai ya jamrah Aqabah pada tanggal 10. Dalilnya li haditsil Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma fi dzalika qala al Hafidz Ibnu Hajar fi Fath al Bari fi syarh haditsil Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma fi sahih al Bukhari. Dalilnya adalah hadits Fadl bin Abbas, ya, di dalam masalah ini dan sudah berlalu disebutkan oleh Syekh. Dan bahasanya talbiyah selesainya adalah sampai jamratul aqabah. Berkata Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Fathul Bari ketika menjelaskan tentang hadis Al-Fadl Ibnu Abbas, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yazal yulabbi hatta ramal jamrah, hatta rama al-jamrah." Nabi sallallahu alaihi wasallam terus melakukan talbiyah sampai beliau melempar jamrah. Yang dimaksud dengan jamrah adalah jamrah Aqabah pada tanggal 10. Qala waqtalafu hal yaqta'u at-talbiyah ma'a ramyi awwali hasatin aw 'inda tamam ar-ramyi. Kemudian para ulama berselisih pendapat. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan para ulama berselisih pendapat apakah memutus talbiyah ketika pertama kali melempar, karena tadi disebutkan sampai melempar jamrah Aqabah. Mereka berselisih apakah pertama kali melempar sudah memutus atau setelah menyempurnakan lemparan, yaitu setelah melempar 7 kali 7 kerikil. Jadi sejak awal sudah memutus atau 7 kali kerikil selesai baru memutusnya. Fadhahaba ilal awwali al-jumhur. Fadhahaba ilal awwali al-jumhur. Mayoritas ulama mengambil pendapat yang pertama. Yaitu apa? Semenjak awal, ya semenjak lontaran yang pertama sudah memutus talbiyah. Ini pendapat mayoritas ulama. Jadi mayoritas ulama atau jumhur mereka berpendapat bahwasanya dari awal sudah memutus talbiyah, yaitu semenjak lemparan yang pertama. Jadi pas melempar yang tidak mengucapkan talbiyah. Karena pas melempar yang disunahkan membaca apa? Takbir, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang dibaca, bukan membaca talbiyah. Makanya jumhur ulama, mayoritas ulama yang mengambil pendapat yang pertama ini, yaitu semenjak apa? Semenjak awal lemparan itu sudah berhenti. Wa ila tsani Ahmad wa ba'du ashabi Asy-Syafi'i, dan berpendapat dengan pendapat yang kedua Al-Imam Ahmad dan sebagian murid dari Imam Asy-Syafi'i. Ya, mereka berpendapat pendapat yang kedua, yaitu apa? Selesai talbiyahnya setelah menyempurnakan lemparan semuanya, yaitu 7 lemparan pada lemparan jumrah Aqabah. Wa yadullu lahum ma rawa Ibnu Khuzaimah min tariqi Ja'far ibn Muhammad an abihi an Ali ibn al-Husain an ibn Abbas radhiyallahu anhu an al-Fadl, dan menunjukkan yang demikian, yaitu dalil bahwasanya talbiyah ini sampai menyempurnakan 7 lemparan adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Ja'far ibn Muhammad, dari bapaknya, dari Ali bin Husain, dari Ibn Abbas, dari Fadl. Qal, boleh mengatakan, afattu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min Arafat falam yazal yulabbi hatta rama jamratal Aqabah yukabbiru ma'a kulli hasatin thumma qata'at talbiyata ma'a akhiri hasatin. Perhatikan, ini riwayat yang penting. Boleh mengatakan, aku melakukan, yaitu datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Arafat. Ini ucapan Fadl, ya, bersama Nabi dari Arafah. Maka beliau senantiasa mengucapkan talbiyah sampai melempar jamrah Aqabah, dan beliau mengucapkan takbir setiap lemparan. Kemudian beliau mengatakan, kemudian memutus talbiyahnya bersama lemparan terakhir. Berarti ini riwayat menunjukkan apa? Ya, menguatkan pendapat yang kedua tadi, yang diriwayat, yang dikuatkan oleh siapa tadi? Imam Ahmad dan sebagian murid dari Imam Syafi'i. Karena beliau mengatakan, summa qata'at talbiyata ma'a akhiri hasah. Yang menutup, yang memutus talbiyah bersama lemparan yang terakhir. Ya. Taib. Qala Ibn Khuzaimah. Berkata Ibn Khuzaimah, hadha hadithun sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Mufassirun lima ubhima fir riwayatil ukhra. Menjelaskan apa yang tidak jelas di dalam riwayat-riwayat yang lain, ya. Hatta ramma jamratal Aqabah, sampai beliau melempar jamrah Aqabah. Maksudnya apa? Apakah dari awal atau ya setelah beliau menyempurnakan 7? Ya, hadis ini atau riwayat ini menjelaskan apa yang belum jelas pada riwayat-riwayat yang lain. Wa annal murada biqaulihi hatta ramma jamratal Aqabah ay atamma ramyaha, dan bahwasanya maksud dari sampai melempar jamrah Aqabah adalah menyempurnakan seluruh lemparan. Wal hadithu fi sahih Ibn Khuzaimah an syaikhihi Umar bin Hafs Ibn Ghiyad Asy-Syaibani an nabihi bihadzal isnad wal matan. Dan hadis ini di dalam sahih Ibn Khuzaimah dari syekhnya Umar bin Hafs Ibn Ghiyad Asy-Syaibani, dari bapaknya dengan sanad dan matan ini. Wa ba'dahu qala Ibn Khuzaimah fa hadzal khabaru yusarrih annahu qata'a talbiyata ma'a akhir hasatin la ma'a awwaliha. Ibnu Khuzaimah mengatakan, dan kabar ini menjelaskan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam menutup talbiyahnya bersama lemparan terakhir, bukan bersama lemparan yang pertama. Wa qad tashahhafa fi isnad Ibnu Khuzaimah ismu syaikhihi Umar bin Ila Muhammad, dan telah berubah yang di dalam isnad Ibnu Khuzaimah nama syekhnya dari Umar ila Muhammad. Ya, ini syekh ini, yaitu Syekh Abdul Muhsin, ini termasuk muhaddits beliau, ya, termasuk ahli hadits kota Madinah, sehingga di dalam kitab ini beliau sangat perhatian tentang ilmu hadits, ya. Menjelaskan bahwasanya di dalam isnad Ibnu Khuzaimah ada nama yang berubah, tasahhaf. Dan zaman dulu kitab-kitab itu ditulis dengan apa? Dengan tinta, ya. Terkadang menulis maksudnya adalah ingin menulis Umar, tetapi karena tinta dan lain-lain sehingga orang membacanya Muhammad, ya. Dan ini para ulama, ya, mereka yang tanabbah, mereka enggak seperti kita, mereka tahu ini berubah karena mereka hafal nama-nama syekhnya siapa, ini nama muridnya siapa. Ya, dan tidak ada nama syekhnya yang demikian. Ya, sehingga mereka mengetahui, dan ini ada ilmunya di dalam ilmu hadis apabila ada kesalahan di dalam penulisan. Waqad rawahu al-Baihaqi fi sunanihi min tariqi min Khuzaimah bi isnadin 'ala shawab. Kemudian al-Baihaqi meriwayatkan di dalam sunannya sama dengan jalan Ibnu Khuzaimah dengan sanadnya 'ala shawab, tetapi benar tulisannya, itu tidak ada perubahan pada nama Syekh Ibnu Khuzaimah. Wa ammal mu'tamir, adapun orang yang umrah, tadi tentang ihram apa? Haji. Adapun orang yang umrah, fayaqta'u talbiyata 'inda bad'i tawaf, maka orang yang umrah memutus talbiyahnya ketika memulai tawaf. Ya, jadi nanti kalau umrah, ya, kita disunahkan untuk membaca talbiyah ketika ihram. Kapan kita selesai membaca talbiyah? Apabila kita akan memulai tawaf. Berarti kalau ada orang yang tawaf dan mengucapkan talbiyah, salah atau tidak? Salah, karena sudah habis waktunya mengucapkan talbiyah. Talbiyah tadi sebelum kita tawaf. Setelah ihram dari miqat, di perjalanan kita memperbanyak talbiyah, memasuki kota Mekah kita membaca talbiyah. Nanti kalau sudah memulai tawaf, maka baru kita menghentikan talbiyah. Yang kita lakukan adalah berzikir, yang berdoa, membaca Al-Quran ketika melakukan tawaf dan seterusnya. Wa sahha dzalika 'an Ibnu Abbas fi Sunan al-Baihaqi wa 'azza at-Tirmidzi 'aqib al-hadits al-qawla bihi ila aktsari ahli al-'ilm, dari Abdullah bin Abbas, yang demikian telah sahih dari Abdullah bin Abbas di dalam Sunan al-Baihaqi, dan at-Tirmidzi telah menisbahkan ucapan ini kepada sebagian besar ulama. Jadi sebagian besar ulama mengatakan, ya, talbiyah ketika umrah putus ketika seseorang akan melakukan tawaf. Wa dzakara minhum Sufyan wa Syafi'iyyah wa Ahmad wa Ishaq, dan beliau yaitu At-Tirmidzi menyebutkan bahwa di antara yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Sufyan, dan juga Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad wa Ishaq. Wal hadits alladhi awradahu At-Tirmidzi fi dzalika 'an Ibn Abbas marfu'an isnaduhu dha'if, dan hadis yang didatangkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam masalah ini dari Abdullah bin Abbas, marfu', diangkat sampai Nabi SAW, isnaduhu dhaif, tetapi isnadnya adalah isnad yang lemah. Isnadnya adalah isnad yang lemah. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan ya bab talbiyah. Mohon maaf terlalu panjang. Mungkin ada pertanyaan, ya, silahkan diajukan ke depan. Dan kemarin sore masih tersisa beberapa pertanyaan. Bagaimana yang menjadikan Jeddah sebagai miqat? Nabi SAW telah menyebutkan, ya, lima miqat, yaitu Dhul Hulaifah, Al-Juhfah, Yalamlam, Qarnul Manazil, dan juga Dhatu Irqin. Dan miqat-miqat ini mengelilingi Mekah. Dan setiap orang yang melewati miqat tersebut, baik penduduknya maupun selain penduduknya, atau melewati yang sejajar, maka harus dalam keadaan ihram. Dan Jeddah posisinya berada di bawah miqat. Jeddah posisinya berada di bawah miqat, atau di bawah sesuatu yang sejajar dengan miqat. Baik orang yang datang dari Yalamlam, dari arah selatan, maupun orang yang datang dari arah Juhfah, dari arah barat laut, maka Jeddah posisinya, meskipun itu di bandara atau di pelabuhan yang dekat dengan laut, maka posisinya berada di bawah miqat. Artinya orang yang mau mendarat di Jeddah pasti melewati miqat atau yang sejajar dengan miqat. Ya, sehingga tidak boleh seseorang menjadikan Jeddah ini bagi miqat, bagi orang yang datang dari luar. Jeddah miqat bagi penduduk Jeddah. Ya, Jeddah adalah miqat bagi penduduk Jeddah. Dan juga orang yang singgah di Jeddah meskipun dia bukan penduduknya, kalau dia baru niat atau muncul niatnya untuk melakukan haji atau umrah ketika dia berada di Jeddah, maka silakan dia melakukan niat di Jeddah. Sebagaimana ucapan Nabi SAW, wa man kana duna dhalik fa min haitsu ansha, maka barang siapa yang posisinya berada di bawah miqat, maka hendaklah dia melakukan ihram di mana tempat dia muncul niatnya. Jadi kalau ini adalah Mekah dan ini adalah miqat, maka ini dinamakan bawah miqat. Faman kana duna dzalik, barang siapa yang di bawah miqat, berarti di sana atas miqat. Barang siapa yang di sini posisinya, famin haitsu ansya, maka silakan dia melakukan ihram ya di mana dia berada. Kalau dia penduduk Jeddah tinggal di sini, maka tidak perlu dia keluar ke miqat. Tidak perlu dia keluar ke miqat untuk melakukan ihram, cukup di mana? Di tempatnya. Demikian pula orang yang misalnya ke Jeddah ada urusan sesuatu, ya kemudian beberapa hari di sana, kemudian dia ingat ya Mekah tinggal beberapa kilo, ya tiba-tiba muncul dalam hatinya ingin melakukan umrah, ya muncul di dalam hatinya niat untuk melakukan umrah, perlu tidak dia keluar ke miqat? Tidak perlu. Famin haitsu ansya, kata Rasulullah, maka berihram di mana dia berada dan muncul niatnya. Bagaimana saat sesudah ihram mandi? Bagaimana saat sudah ihram mandi dan gosok gigi dengan sabun dan pasta gigi yang beraroma wangi? Pertanyaan dari Endang. Baik, tidak masalah menurut pendapat yang lebih kuat. Karena yang dilarang bagi orang yang sedang muhrim adalah memakai minyak wangi. Ya. Yang dilarang adalah memakai minyak wangi sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang para sahabat untuk memandikan ya seorang laki-laki yang meninggal dunia karena ditendang oleh ontanya, ya dilarang untuk diolesi minyak wangi karena dia dalam keadaan ihram, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang dilarang adalah thayyib, yaitu minyak wangi. Dan dalam hadis yang lain beliau menyebutkan contohnya yaitu za'faron dengan wars. Ini adalah dua nama minyak wangi. Dan sebagian ulama mengatakan kalau demikian, ya berarti yang dilarang adalah sesuatu yang memang dibuat untuk ya sebagai minyak wangi. Dan tidak semua yang wangi dilarang. Sabun wangi, tetapi dia tidak dinamakan minyak wangi. Tisu wangi, tetapi tidak dinamakan apa? Minyak wangi. Jadi yang dilarang adalah tip. Dan tip dalam bahasa kita artinya adalah minyak wangi yang memang dibuat untuk minyak wangi. Jadi tidak semua yang wangi dilarang. Sehingga apabila seseorang yang mandi dengan sabun wangi, insya Allah tidak masalah. Demikian pula gosok gigi juga tidak masalah. Ini pendapat yang lebih kuat dan lebih sesuai dengan dalil. Tapi kalau kita ingin hati-hati, ya dan mengatakan saya hati-hatinya enggak mau pakai sabun yang wangi, ya, atau tidak mau pakai tisu, atau tidak mau cuci tangan pakai sabun wangi, kita katakan silahkan. Kalau memang ingin mengambil pendapat yang lebih hati-hati, yaitu tidak memakai yang wangi-wangi tersebut, karena memang ihram hanya sebentar, ya, umrah hanya sehari atau sehari semalam, kemudian haji hanya dua hari dari tanggal 8 sampai tanggal 10, hanya sebentar. Seandainya seseorang yang menahan diri dari yang wangi-wangi dalam waktu yang sebentar tersebut, maka dan ingin berhati-hati, maka silahkan, ya. Baik. Seorang yang meninggalkan wajib haji dengan sengaja dan tanpa uzur, dia berdosa dan wajib membayar dam. Apa hukumnya jika dia juga tidak membayar dam atas pelanggarannya tersebut? Apakah hajinya tetap sah? Apapun hal seseorang yang datang ke sini, ya dia ke sini tujuannya adalah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, taat kepada Allah dan menyerahkan dirinya, ya datang ke sini, ya ingin melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla, mengikuti aturan Allah dan juga Rasulnya. Dan Nabi SAW mengatakan, لِتَأْخُذُ عَنِّي مَنَسِكَكُمْ دَلَهْ كَلَنْ مُنْغَمْبِلْ دَرِيكُ مَنَسِكْ كَلِيَنْ دَلَهْ كَلَنْ مُنْغَمْبِلْ دَرِيكُ مَنَسِكْ haji kalian. Kalau dia merasa meninggalkan kewajiban baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, ya, maka adalah dia membayar dam. Ya, berdasarkan ucapan Abdullah bin Abbas ketika beliau mengatakan, "Man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyuhriq daman." Barang siapa yang lupa yang melakukan kewajiban atau dia tinggalkan dengan sengaja kewajiban tersebut, maka adalah dia menumpahkan darah. Maka adalah dia menumpahkan darah. Ini menunjukkan kewajiban membayar dam bagi orang yang meninggalkan kewajiban. Bagaimana hukum kurban bagi jamaah haji? Melakukan kurban ini hukumnya sunnah mu'akkadah, baik jamaah haji maupun selain jamaah haji. Kalau ingin melakukan kurban, ya, dan ingin melakukan kurban di Masjidil Haram yang merupakan tanah suci, dan amal soleh di sana berbeda dengan nilainya, ya, berbeda nilainya apabila dilakukan di luar tanah suci, maka silakan dia menyembelih kurban di Mekah. Tetapi tidak wajib, ya, tidak wajib. Seandainya para jamaah haji yang tidak menyembelih kurban, maka tidak masalah. Karena ini hukumnya apa? Sunnah mu'akkadah, ya, sesuatu yang dikuatkan. Bagaimana menurut Ustaz mengenai menghajikan orang lain atau keluarga yang sudah meninggal? Boleh, ya, orang yang meninggal boleh dihajikan dengan syarat orang yang menghajikan, ya, adalah sudah pernah melakukan haji terlebih dahulu. Pertanyaan sering disampaikan kepada saya dan juga yang lain tentang hukum tikrarul umrah, mengulang-ulang umrah dalam satu perjalanan. Secara ringkas, tidak dinukil dari Nabi SAW dan juga para sahabat yang kita diperintahkan untuk meniru mereka, bahwasanya mereka mengulang-ulang umrah dalam satu perjalanan. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Ukhirul hadi, hadi Muhammadin SAW. Dan beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin. Dan beliau mengatakan, lita'khudhu anni manasikakum. Hendaklah kalian mengambil dariku manasik kalian. Jadi kalau ingin meniru manasik, ngambil dari Rasulullah, bukan dari yang lain. Dan tidak dinukil satupun bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam satu kali perjalanan mengulang-ulang umrahnya. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma, umrah ke umrah berikutnya adalah penembus dosa yang dilakukan di antara keduanya. Ini maksudnya adalah dalam safar yang lain, dalam bepergian yang lain. Dan yang paling tahu tentang makna hadis ini adalah Rasulullah. Dan yang paling paham di antaranya adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Dan di dalam prakteknya, mereka tidak mengulang-ulang umrah dalam satu safar. Ketika mereka melakukan umrah pada tahun 7 Hijriah, yang dinamakan dengan Umratul Qadha, dan diberikan kesempatan oleh orang-orang Quraisy saat itu masuk ke kota Mekah maksimal 3 hari. Setelah 3 hari harus meninggalkan kota Mekah. Beliau melakukan umrah dan juga para sahabat sekali di awal. Setelah itu 3 hari di kota Mekah mereka tidak mengulang-ulang umrahnya. Padahal mungkin sekali bagi beliau dan juga para sahabat melakukan umrah lagi. Seperti yang dilakukan oleh sebagian dari kita di zaman sekarang. Dalam waktu 3 hari bisa melakukan beberapa umrah. Tapi ternyata ini tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Padahal mereka lebih kuat imannya daripada kita, dan lebih ingin menambah amal soleh daripada kita. Ya, dan tidak ada di antara kita yang mengatakan kita lebih semangat untuk beribadah daripada Rasulullah dan juga para sahabat. Seandainya ini baik, tentunya sudah mereka lakukan. Ya, law kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya ini baik, tentunya kita sudah didahului oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Jadi yang kita lakukan di sana untuk mengisi waktu bukan dengan mengulang-ulang umrah, tetapi dengan memperbanyak tawaf sunnah. Demikian pula melakukan i'tikaf di Masjidil Haram. Apalagi dalam hadis Rasulullah mengatakan, la i'tikafa illa fil masajid tsalatsa. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Di antaranya adalah Masjidil Haram. Mumpung kita di sana, kita melakukan i'tikaf. Tidak keluar dari masjid kecuali karena keperluan. Ya. Baik. Seorang yang ihram boleh melakukan mandi sebagaimana sudah kita sebutkan dalilnya. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk Mekah dan beliau dalam keadaan ihram mandi. Apakah ketika mandi tersebut boleh kita memakai handuk yang berjahit? Boleh, tidak masalah. Ya, kita memakai handuk yang berjahit bukan termasuk larangan ketika dalam keadaan ihram. Nah, ya. Pertanyaannya, apabila seseorang ketika bermalam di Muzdalifah atau setelah bermalam di Muzdalifah langsung dia melakukan tawaf. Apakah dia berhenti talbiyahnya ya ketika melakukan tawaf, ataukah seperti yang dalam hadis tadi sampai melempar jamrah Aqabah. Hadis tadi menyebutkan bahwasanya akhirnya adalah sampai melempar jamrah Aqabah. Seandainya seseorang mendahulukan tawaf ifadah dari Muzdalifah langsung ke Mekah dan melakukan tawaf ifadah, maka masih boleh dia melakukan, mengucapkan talbiyah. Karena dia sekarang ini sedang ihram haji, bukan ihram umrah. Kalau ihramnya umrah, iya, batasnya adalah menjelang apa? Tawaf. Tapi karena dia sekarang sedang ihram haji, maka dia masih diperbolehkan untuk membaca talbiyah dan terus sampai nanti dia kembali ke Mina dan melempar jamrah Aqabah. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana apabila seorang tidak bisa bermalam di Muzdalifah, ya, karena uzur seperti sakit atau karena keadaan macet sekali dan sudah berusaha untuk masuk ke dalam tidak bisa bermalam di Muzdalifah, hukumnya wajib. Dan orang yang meninggalkannya, ya, dengan sengaja atau tidak sengaja, maka dia diharuskan untuk membayar dam. Diharuskan untuk membayar dam. Dan seseorang dinamakan bermalam di Muzdalifah apabila dia tinggal di Muzdalifah meskipun hanya sekejap setelah pertengahan malam. Setelah pertengahan malam. Dan jadi masuk dengan pertengahan malam diukur antara awal malam dengan akhir malam. Awal malam dimulai dengan datangnya waktu maghrib. Dan akhir malam ia dimulai dengan datangnya waktu subuh. Ini adalah awal malam yaitu maghrib, akhir malam adalah subuh. Diukur berapa jam antara maghrib dengan subuh. Setelah itu dibagi menjadi dua. Ya, kalau misalnya setelah dibagi menjadi dua, pertengahan malam adalah jam 12. Berarti orang yang tinggal di Muzdalifah jam 1, meskipun hanya 5 menit atau 10 menit di Muzdalifah, tapi setelah jam 12, maka dianggap sah mabitnya. Tapi seandainya seseorang datang ke Muzdalifah jam 10, kemudian dia meninggalkan Muzdalifah jam 11, sah tidak mabitnya? Tidak sah. Karena dia belum sampai pertengahan malam. Ya, jadi harus nunggu, kalau sampai di sana memang awal malam, maka harus nunggu sampai pertengahan malam. Setelah pertengahan malam baru meninggalkan Muzdalifah. Ya, ini adalah tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan bermalam di Muzdalifah. Jadi hukumnya wajib. Ya, dan orang yang meninggalkannya sengaja atau tidak sengaja, berarti dia meninggalkan kewajiban. Dan kalau misalnya dia tidak bisa masuk ke Muzdalifah karena macet, kalau karena sakit ini bukan udzur. Ya. Kalau karena sakit maka dia tetap membayar dam. Ya. Tapi kalau karena macet dan tidak bisa masuk atau dihalangi oleh petugas dan seterusnya, maka kita katakan hati-hatinya membayar dam. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan dia mendapatkan udzur karena dia sudah berusaha. Sudah berusaha untuk masuk ke Muzdalifah, sudah berusaha berbicara dengan petugas dan seterusnya, tidak ada jalan. Ke jalan ini buntu, lewat ini juga buntu dan seterusnya, akhirnya langsung ke Mekah, ya. Dan ini kadang terjadi, ya, ini sebagian ulama, saya pernah membaca sendiri, mereka mengatakan ini termasuk udzur yang syar'i, tapi kita katakan kalau ingin hati-hatinya, Pak. Ya, kalau ingin hati-hatinya maka membayar dam. Ya, karena dia meninggalkan kewajiban. Wallahu taala a'lam. Satu lagi. Apa? Umrah sunnah. Ya, keluar dari Mekah menuju Tan'im. Ya, tadi sudah disampaikan tentang mengulang-ulang umrah, hukumnya apa? Ya kan? Jadi tidak termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi seandainya kita adalah penduduk Mekah. Ya, penduduk Mekah atau kita sedang bekerja di Mekah. Ya, di hotel atau karena ada urusan yang lain kita sedang tinggal di Mekah. Kemudian kita ingin melakukan umrah, maka diharuskan kita keluar dari Mekah. Ya, harus menuju ke tanah yang halal. Ya, ke tanah yang halal. Ya, di antara tanah halal adalah ke Tan'im atau ke Ju'ranah atau ke Hudaybiyah. Ini semua adalah tanah halal. Jadi kalau orang penduduk Mekah atau orang yang sedang tinggal di Mekah ingin melakukan umrah, maka diharuskan untuk keluar dari tanah haram. Baik, kita lanjutkan insyaallah setelah salat maghrib. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.